Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Pada sesi pertama tadi kita sampai pada uraian yang dikemukakan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala terkait dengan salah satu dari usul dan mumayyizat ahli sunnah wal jamaah, yaitu al-akhdhu bi dhawahirin nusus, mengambil zahir nas. Beliau hafizahullah taala mengatakan wal aslu fil islam al akhdhu bi dhahirin nasil qur'ani awin nabawi, al aslu fihi al akhdhu bi dhahir. Hukum asalnya dalam mengambil nas Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah mengambil secara zahirnya. Wa la yajuzu at-ta'wilu illa biqarinatin qawiyatin wadhihatin. Tidak diperbolehkan melakukan ta'wil kecuali dengan bukti-bukti yang jelas. Jadi hukum asalnya di dalam Islam, kalau kita hendak mengambil dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita mengambil secara zahirnya. Apapun yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sabdanya, maka kita langsung mengambilnya, mengimaninya, meyakininya, mengamalkannya dan tidak mentakwilnya. Tidak memaknainya dengan makna yang batil. Itu yang dimaksud dengan takwil. Ya, itu yang dimaksud dengan takwil. Dan kata takwil sendiri sebenarnya sebuah kata yang sebagian dari ulama kita menggunakannya, tetapi mereka menggunakan kata takwil dalam makna yang benar, yaitu tafsir. Yaitu apa? Tafsir. Seperti Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala dalam tafsirnya, ya, selalu mengatakan wa ta'wilu hadhil ayah. Adapun takwil terkait dengan ayat ini, itu maksudnya apa? Tafsir. Yang kita maksudkan dengan takwil di sini, tidak boleh takwil adalah memaknai setiap ayat atau hadis khususnya yang berhubungan dengan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dengan makna yang batil, keluar dari jalurnya. Secara bahasa saja sudah tidak dibenarkan. Secara bahasa itu sudah tidak dibenarkan. Nah, seperti misalnya mentakwil kata istawa dengan istaula. Kata istawa dengan istaula. Kata istawa maknanya secara bahasa adalah ala wartafa'a, meninggi. Jadi Ar-Rahman ala al-Arsy istawa, artinya Allah Azza wa Jal meninggi di atas arsy. Kemudian ditakwil ayat ini oleh ahlul bidah. Kata mereka istawa artinya istaula. Apa arti istaula? Istaula artinya menguasai. Secara bahasa ini tidak dibenarkan. Salah. Nah, oleh karena itu takwil-takwil yang seperti ini tidak dibenarkan dan tidak boleh ada di dalam Islam. Maka Syekh hafizahullah taala mengatakan bahwa hukum asal di dalam Islam ketika kita hendak mengambil nas Quran dan hadis adalah mengambilnya secara zahirnya. Apa yang tampak dari ayat tersebut itulah yang kita pahami. Ya. Itulah yang kita pahami, itulah yang kita yakini, itulah yang kita amalkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kana arsyuhu 'alal ma, misalnya ketika Nabi mengatakan wa kana arsyuhu 'alal ma, arsy Allah Ar-Rahman itu di atas air. Apa yang kita lakukan? Pahami. Seperti itu. Yakini bahwa itu benar-benar disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Rabb kita Allah tabaraka wa ta'ala akan turun ila sama'id dunya, ke langit dunia, hina yabqa thulutsal lailil akhir, ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir. Nabi mengatakan seperti ini. Bagaimana caranya ketika kita mengambil secara zahirnya? Imani itu, ambil itu. Ya. Tidak perlu kemudian menafsirkan, mentakwilkan dengan takwil yang salah. Turunnya Allah seperti turunnya manusia, misalnya dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Atau yang dimaksud dengan turun di sini bukan zatnya Allah tetapi yang lainnya. Ini takwil-takwil yang batil. Nah, jadi sekali lagi, hukum asal di dalam Islam ketika kita hendak mengambil nas Al-Quran atau sunnah adalah mengambilnya sesuai dengan zahirnya. Zahir makna yang terkandung pada ayat maupun hadis tersebut. Wala yajuzu ta'wil, tidak boleh ada ta'wil. Sekali lagi, ta'wil dalam makna yang batil. Ya. Illa biqarinatin qawiyatin, kecuali bila ada bukti-bukti yang kuat, yang memang ada makna lain selain makna yang terkandung dalam teks aslinya. Ada teks aslinya misalnya, kemudian kita temukan ada makna yang lain, boleh kita maknakan seperti itu. Ini tidak termasuk takwil yang dilarang. Oleh karenanya para ulama menyebutkan syarat kapan dibolehkan seseorang melakukan takwil. Dan itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Salah satunya adalah dalam rangka menjelaskan makna yang lain yang terkandung dalam satu lafaz. Yang terkandung dalam satu lafaz. Ini dibolehkan. Nah, contoh sederhananya. Misalnya kata pedang. Dalam bahasa Arab, kata pedang itu terdiri dari beberapa kata. Semuanya maknanya adalah pedang. Ketika kita temukan ada kata saif misalnya, saif atau suyuf, itu artinya apa? Pedang. Boleh kita menggunakan bahasa lain, tapi maknanya sama. Apa? Pedang. Yaitu misalnya sorim. Sorim. Sorim juga sama, artinya apa? Pedang. Nah, kalau tujuannya itu, maka tidak mengapa. Dan itu tidak termasuk takwil yang dilarang. Nah, kemudian syarat yang kedua, kalau kita hendak menyebutkan makna lain dari sebuah ayat atau sebuah hadis, itu dibolehkan asalkan apa yang kita sebutkan itu memang boleh dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini termasuk takwil, tetapi takwil yang dibolehkan. Nah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala setidaknya menyebutkan 4 syarat terkait dengan bolehnya takwil. Dan takwil yang dibolehkan tersebut tentu saja bukan takwil yang batil, bukan takwil yang kemudian menyebabkan Allah tidak disifati dengan satu sifat yang nyata-nyata Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Takwil tersebut tidak kemudian menyebabkan salah satu dari sifat Allah ditolak yang sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sabdanya. Apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasul tentang sifat-sifat Allah, wajib untuk kita imani. Wajib untuk kita imani. Boleh memaknainya asalkan tidak kemudian menyebabkan kita menolak sifat tersebut. Nah, qala wa hum laysa indahum qara'in wa innama indahum syubuhat wa khiyalat. Sementara mereka ahlul bid'ah ketika mentakwil ayat atau hadis yang berhubungan dengan sifat, Mereka sebetulnya tidak punya bukti, tidak punya hal-hal yang menguatkan atas apa yang mereka lakukan. Yang ada di sisi mereka hanyalah syubhat, kemudian khiyalat, khayalan. Ya. Hasil dari akal. Nah. Kemudian kata Syekh, "Nahnu qad nara mathalan nassain muta'aridain. Fa najma'u bainahuma. Wa hadha fi ma yabdu lana, wa illa fa hiya laysat muta'aridah. Fa najma'u bainahuma. Hadha naw'u ta'wil." Kita kata Syekh, kadang melihat ada dua nas yang seolah-olah keduanya bertolak belakang. Apa yang kita lakukan? Najma bainahuma. Kita mengkompromikan keduanya sesuai dengan apa yang tampak bagi kita. Wa illa fahiya laysat muta'aridatan. Sementara pada hakikatnya dua nas itu tidaklah saling bertolak belakang. Fa najma'u bainahuma. Kalau kita melihat seolah-olah bertolak belakang, maka kita kompromikan antara keduanya. Hadza naw'u ta'wil. Ini juga masuk dalam kategori ta'wil, tetapi ta'wil yang dibolehkan. Ta'wil yang benar. Kenapa? Karena tidak menghilangkan makna dan maksud yang sesungguhnya. Nah, misalnya ada dalil atau satu ayat dari Al-Quran, kemudian datang hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah bertentangan. Ya, seolah-olah bertentangan. Misalnya ayat di mana di ayat itu Allah Subhanahu Wa Taala menafikan dapat dilihat di dunia. Kemudian datang hadis menyebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yara rabbahu, melihat Rabbnya pada peristiwa Isra Mi'raj. Ini kan seolah bertentangan, iya enggak? Seolah bertentangan. Apa yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah ketika menemukan ayat dan hadis yang seperti ini? Dikompromikan. Dikompromikan. Bagaimana cara mengkompromikannya? Pertama, Allah memang tidak akan pernah dilihat oleh siapapun di dunia secara langsung dengan mata. Adapun apa yang dikemukakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kata para ulama, Nabi melihat dengan mata hati, bifuadih, dengan mata hati, bukan dengan penglihatan ini, ya, paham? Dikompromikan sehingga tidak saling bertolak belakang, dan sesungguhnya tidak akan pernah ada satu ayat kemudian bertolak belakang dengan satu hadis yang sahih. Ya. Enggak akan ada ceritanya seperti itu. Nah, ketika Ahlus Sunnah mengkompromikan antara ayat dan hadis yang seolah-olah nampak bertolak belakang, itu masuk dalam kategori ta'wil, tetapi ta'wil yang dibolehkan, ta'wil yang dibenarkan. Kenapa? Karena dalam rangka menjelaskan kemungkinan makna yang terkandung dalam nas tersebut. Lakinan nusus al-wadihah mithlu nusus sifat hadihi laysat minal mutasyabih wala nahtaju ila ta'wil. Lihada ma awwalaha as-sahabatu wala tabi'un wala a'immatul huda. Namun terkait khusus dengan nas-nas yang jelas, nas-nas yang jelas seperti nas-nas tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, maka sesungguhnya ini bukanlah nas yang samar. Wala nahtaju ila ta'wil atau wala tahtaju ila ta'wil, tidak butuh kepada ta'wil. Oleh karena itulah maka para sahabat, para tabi'in, para a'immah, para ulama, mereka tidak melakukan apa? Ta'wil. Nah. Qala walamma barzaha ula bi fitnatihim. Wa ta'wilatihim al-fasidah wa jahahum ahlus sunnah bil hujaj wal barahin allati tadhahu syubhatihim wa abatilahum. Oleh karena itu kata Syekh, ketika mereka ahlul bidah menampakkan fitnahnya, kemudian takwilan-takwilan yang merusak, yang membahayakan, Mereka ahlu sunnah wal jamaah menghadapinya dengan hujjah-hujjah dan burhan yang jelas yang dapat menghancurkan syubhat mereka dan kebatilan-kebatilan mereka. Karena ahlu sunnah wal jamaah itu tidak akan pernah membiarkan ada satu kebatilan pun. Ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang tidak pernah diam dari menjelaskan tentang apa? Kebatilan. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, berikutnya usul wa mumayyizat ahli sunnah wal jamaah. Di antara prinsip dasar dan keistimewaan ahli sunnah wal jamaah adalah al-amalu bil muhkam wal imanu bil mutasyabih wa radduhu ilal muhkam, mengamalkan ayat-ayat yang muhkam dan mengimani ayat-ayat yang mutasyabih, serta mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabih kepada yang muhkam. Al-amal bil muhkam wal imanu bil mutasyabih wa radduhu ilal muhkam, mengamalkan ayat-ayat yang muhkam dan mengimani ayat-ayat yang mutasyabih serta mengembalikannya kepada ayat-ayat yang muhkam. Karena pada dasarnya ayat-ayat Allah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an semuanya muhkam. Semuanya muhkam, penuh dengan keindahan dan kebaikan. Kalau mau dibagi, maka ayat-ayat itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama muhkam semuanya. Yang pertama muhkam semuanya. Isi Al-Quran ayat-ayatnya semuanya muhkam. Muhkam dalam artian indah susunannya, bagus. Nah, yang kedua ayat-ayat Allah dalam Al-Quran semuanya mutasyabih. Apa yang dimaksud dengan semuanya mutasyabih? Antara satu dengan yang lainnya ada sinkron, kemiripan. Dalam hal apa? Dalam hal keindahan. Dalam hal keindahannya. Kemudian yang ketiga, sebagiannya muhkam, sebagiannya mutasyabih. Ketika dikatakan bahwa sebagiannya muhkam, maka itu artinya ayat-ayat yang memang tidak perlu lagi kepada penafsiran, jelas sekali secara makna. Adapun yang mutasyabih adalah yang membutuhkan kepada apa? Penafsiran. Dan itu sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang awam, tidak mengerti. Karena itu sekali lagi Al-Quran dibagi menjadi tiga. Muhkam semuanya, mutasyabih semuanya, sebagiannya muhkam dan sebagiannya mutasyabih. Ahlu sunnah wal jamaah mengamalkan semua ayat-ayat yang muhkam, mengimani ayat-ayat yang mutasyabih, dan mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabih kepada yang muhkam. Karena hukum asal Al-Quran adalah muhkam ayat-ayatnya. Baik, terkait dengan prinsip ini, Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali Harrahullahu Ta'ala, beliau mengatakan, fil Qur'ani al-Karimi taqra'una qawlahu ta'ala huwa alladhi anzala 'alaika al-kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Lihat, fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Di dalam Al-Qur'anil Karim kalian semua membaca satu ayat, tepatnya di surat Ali Imran ayat yang ke-7. Huwallazi anzala 'alaikal kitab. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepadamu Al-Kitab. Di antara isi Alkitab itu ada ayat-ayat yang muhkam, hunna ummul kitab, dan semua itu dikategorikan sebagai ummul kitab, induknya Alkitab. Wa ukhra mutasyabihat, dan sebagiannya ada ayat-ayat yang mutasyabih. ya. Ada ayat-ayat yang mutasyabih. Ketika dipisah seperti ini, sebagian yang muhkam, sebagian yang mutasyabih, maka yang muhkam artinya yang tidak perlu lagi kepada tafsiran. Kalau yang mutasyabih, yang membutuhkan kepada tafsiran. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayg. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, maka mereka itu cenderung mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihnya. Lihat di sini. Mereka cenderung mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihnya. Kalau ahlu sunnah bagaimana? Ahlu sunnah wal jamaah, mereka mengimani ayat-ayat yang mutasyabih, terlepas dari apakah mereka tahu tafsirannya atau tidak. Terlepas dari itu, ahlu sunnah wal jamaah secara mutlak menyatakan iman kepada ayat-ayat yang mutasyabih, meskipun ayat-ayat tersebut butuh kepada penafsiran. Tapi selama itu kalam Allah, maka diterima dengan baik. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, ayat-ayat yang seperti inilah yang diikuti. Tujuannya apa? Ibtigha al-fitnah, dalam rangka menciptakan fitnah. Wabtigha at-ta'wilih, dan agar dapat mentakwilnya. Ini dia. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, padahal tidak ada yang mengetahui secara persis tentang ta'wilnya kecuali Allah, karena Allah yang mengucapkannya. Warasikhuna fil ilmi, adapun orang-orang yang kokoh dalam hal keilmuannya, yaqulun, mereka mengatakan aman nabih, kami beriman kepadanya. Semuanya datang dari sisi Rabb kami. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, tidak ada yang mengingat akan hal ini kata Allah kecuali orang-orang yang berakal, orang-orang yang menggunakan pikirannya dengan baik. Nah, jadi yang selamat adalah yang mengimaninya, tanpa membeda-bedakan antara yang muhkamnya dengan yang mutasyabihnya. Qala nabbahana Allahu fi hadhihi al-ayah allati dzakarnaha annal ladzina fi qulubihim zaygun yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah yataqassaduna fitnatan nas fi dinihim wal inhiraf bihim an dinil haq an dinillahi al-haq ila ma huwa fihi minal bid'ah wal dalal wa ma hum fihi minal syubhat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita pada ayat ini, ayat yang telah kita sebutkan tadi, bahwa di dalam hati orang-orang yang ada penyakit, atau pada hati-hati yang berpenyakit, yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah, mereka para pemiliknya senantiasa mengikuti ma tashabaha minhu, ayat-ayat yang mutasyabih, ibtigha'al fitnah, dengan tujuan mengikuti fitnah atau menciptakan fitnah. Wa yataqassaduna fitnatan nas, dan mereka ingin menebarkan fitnah di tengah-tengah manusia. Fi dinihim, terkait dengan agamanya. Wal inhiraf bihim an dinillahil haq, dan mereka ingin menyimpangkan manusia dari agama Allah yang hak. Ila ma hum fihi minal bidai wa dhalal, kepada sesuatu yang mengandung kebidahan dan kesesatan, dan kepada sesuatu yang mengandung syubhat waliyadu billah. Jadi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala soal ini. Dan ini kebiasaan ahlul bid'ah. Nikmat dalil wa bisal istidlal. Begitu nyaman, begitu seenaknya ketika mengambil dalil, kemudian jelek dalam berargumentasi. Jelek dalam berargumentasi dengan dalil. Sekiranya mencocoki pendapatnya, mencocoki hawa nafsunya, itulah dalil yang akan dipakainya. Nah, sekiranya bisa menimbulkan multi tafsir, itulah yang akan dikemukakannya. Ini gaya-gaya ahlul bidah dalam mengambil ayat-ayat yang mutasyabih. Nah. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tala hadihil ayata. Lamma talaha qala fa idza ra'aytumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammallahu fahdharuhum. Rasul alaihi salatu wassalam membaca ayat ini. Dan ketika beliau telah membacanya, beliau mengatakan, kalau kalian melihat ada orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, maka mereka itulah orang-orang yang telah Allah singgung dalam firman-Nya. Fahdharuhum. Oleh karena itu, waspadalah kalian dari mereka. Nah, ahlul bid'ah, ya, mereka sangat tidak ingin mengamalkan nas Al-Quran ataupun hadis secara zahirnya. Kenapa? Karena itu akan bertolak belakang dengan apa yang selama ini mereka yakini. Itu yang menjadi penyebab utamanya. Qala fa haula'i ahlul ahwa wa ahlu zaig humul ladzina yattabi'una al-mutasyabihat. Maka mereka ahlul ahwa, ahlul bidah, ahlul zaig, orang-orang yang menyimpang adalah orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, yang samar, yang tidak dapat dipahami oleh semua orang. Hanya ahlul ilmi saja yang memahaminya. Karena ayat-ayat itu seperti demikian kondisinya, maka itulah yang mereka gunakan untuk mengelabui manusia. Itulah yang mereka gunakan untuk menipu manusia. Ya. Kalau ayat-ayat yang muhkam, jarang mereka pakai sebagai dalil. Kenapa? Karena sudah jelas. Semua kaum muslimin mengetahuinya. Tapi ayat-ayat yang mutasyabihat, yang dikatakan samar karena memang membutuhkan tafsiran, ini yang selalu mereka pertontonkan. Ini yang selalu mereka sampaikan dalam rangka menguatkan keinginannya untuk menyesatkan kaum muslimin. Seperti misalnya sebuah ayat yang digunakan untuk membolehkan mengucapkan selamat Natal, hari raya orang kafir Nasrani. Ada yang kemudian mengutip ayat yang di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keselamatan kepada Isa alaihi salatu wassalam. Bertepatan dengan hari dilahirkannya, yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan, selamat dari Allah pada hari di mana aku dilahirkan, hari di mana aku diwafatkan, dan hari di mana aku dibangkitkan dalam keadaan hidup. Ini dijadikan dalil tentang bolehnya mengucapkan selamat. Terus apa hubungannya? Kematian Nabi Isa, kelahiran Nabi Isa dengan hari raya mereka, kufar. Gak ada hubungannya. Nah. Dan kalau melihat tafsirannya jelas, tidak berhubungan sedikit pun dengan kebolehan mengucapkan selamat hari raya atau selamat Natal. Nah. Ini contoh sederhana. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam yaqsid anna ahla zaig alladhina yattabi'una al-mutashabih humul ladhina yajibu an yuhadzirahumun nas. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menyampaikan pernyataannya bahwa apabila kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabih, maka mereka itulah orang-orang yang telah disinggung oleh Allah dalam firman-Nya, adalah bahwa ahlu zaig, orang-orang yang menyimpang, yang mengikuti ayat-ayat mutasyabih itu adalah orang-orang yang wajib semua manusia waspada darinya. Famin alamati ahli bidah wa min alamati ahli zaig annahum la yaslukuna masalika ahli sunnah fi bina'i dinihim wa 'alal ayatil muhkamah. Alal ayatil muhkamah waraddal mutasyabihat ilal muhkamah. Di antara ciri ahli bidah, kata Syekh, dan ciri ahlu zaig, orang-orang yang menyimpang, adalah bahwa mereka itu tidak menempuh apa yang telah ditempuh oleh ahlu sunnah dalam membangun agamanya di atas ayat-ayat yang muhkam dan mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabihat kepada ayat-ayat yang muhkam. Wa innama yata'allaquna bima yuwafiqu hawahum. Akan tetapi mereka ahlul bidah, ahlu zaig, yata'allaquna bima yuwafiqu hawahum. Mereka bergantung kepada sesuatu yang mencocoki hawa nafsunya. Nah, siapa saja yang seperti ini keadaannya, maka masuk dalam kategori ahlu zaig, ahlul ahwa. Nah, ayatnya sudah jelas, hadisnya sudah jelas, tapi tetap saja lebih cenderung mengikuti hawa nafsunya dan bersandar kepada hawa nafsunya, ada ahlu zaig. Ini ahlul ahwa. Qala wa innama yata'allaquna bima yuwafiqu hawahum. Mereka bersandar kepada sesuatu yang menyepakati hawa nafsunya. Wa yastati'una an yurawiju bihi lidakwahum al-fasidah. Dan dengan itu mereka dapat menyebarkan propaganda-propaganda yang rusak. Wa bid'ihim adh-dhalah, dan menyebarkan kebid'ahan-kebid'ahannya yang menyesatkan. Kama fa'ala al-khawarij war-rawafid wal-murji'ah wal-qadariyah. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh kaum khawarij, rafidah, murji'ah, qadariyah. Fa innahum yata'allaquna minan nusus al-mujmalati wal-mutasyabihah bima yuwafiqu hawahum. Mereka semua itu bersandar pada nas-nas yang global, yang butuh pada penafsiran. Bersandar kepada nas-nas seperti itu, bima yuwafiqu hawahum, yang memang mencocoki hawa nafsu mereka. Fayadhilluna bihi wa yadhilluna an-nas. Mereka pun menjadi sesat karenanya dan kemudian menyesatkan manusia. Lalu di akhir kata Syekh, wa ala hadhihi syakilati ahlul bidah fi kulli zamanin wa makanin mahma kana nau'u bid'atihim. Seperti inilah modelnya ahlul bidah di setiap zaman, di setiap tempat, tidak berbeda, sama saja. Ahlul bidah dari sejak dulu sampai sekarang sama seperti itu. Oleh karenanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di surat Ali Imran tadi yang kita baca, diabadikan oleh Allah. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaig fayattabi'una ma tashabaha minhu. Ini. Diabadikan oleh Allah agar kita senantiasa membacanya. Dan agar kita senantiasa waspada. Sekalipun generasinya berbeda, tapi pola pikirnya sama. Ahli bid'ah dulu dengan sekarang, pola pikirnya sama. Gaya-gayanya sama. Dalam berdalil sama. Tidak ada bedanya. Seperti ini model ahlul bid'ah, kata Syekh. Di setiap zaman, di setiap tempat. Mahma kana nau'u bid'atihim. Bagaimanapun model atau jenis bid'ahnya. Ya. Kalau dulu mungkin ada Rafidhah, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada ini, ada itu. Sekarang bertambah banyak. Ada juga yang sama seperti Khawarij, sama seperti Rafidhah. Ada juga yang baru. Entah apa namanya. Namun yang pasti modelnya sama. Tidak berbeda. Seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi. Nah, ini patut untuk kita ketahui agar kita waspada dan tidak terlalu terpengaruh. Tidak terpengaruh, tidak juga terkena syubhat mereka, bagaimanapun mereka bagusnya dalam berdalil, mengutip ayat, mengutip hadis. Kita tidak perlu terkecoh. Ingat selalu ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi, wa ammal ladzina fi qulubihim zayg fa yattabi'una ma tashabaha minhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kalau kita mendapati ada sekelompok orang yang seperti itu keadaannya, hendaknya kita waspada. Waspada. Tidak perlu kagum. Apalagi kalau kemudian mengikutinya. Kemudian qala hafizahullah, beliau Syekh hafizahullah taala mengatakan, ahlus sunnah yatafaqahuna fi kitabillah wa sunnati rasulihi ala tariqati sahabati wat tabi'in. Ahlus sunnah wal jamaah, mereka itu memahami kitabullah dan sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam dengan metode apa yang telah ditempuh oleh para sahabat, para tabi'in. Metodenya para sahabat, metodenya para tabi'in yang mereka pakai. Kalau para sahabat, para tabi'in dulu tidak pernah mentakwil, maka mereka pun tidak akan pernah mentakwil. Jadi, kalau ahlul bid'ah dari masa ke masa, dari dulu sampai sekarang sama modelnya, maka ahlus sunnah pun sama. Ahlus sunnah pun sama dari sejak zaman sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka tidak pernah mentakwil ayat atau hadis yang berhubungan dengan sifat. Maka ahlus sunnah di zaman sekarang pun sama, tidak mentakwil ayat atau hadis yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah azza wajalla atau berhubungan dengan hal-hal lainnya. Karena ahlus sunnah, metode yang mereka pakai dalam mempelajari dan memahami Quran dan sunnah adalah metode para sahabat, para tabi'in. Fil aqaid, dalam akidah, wal ibadat, dalam ibadah, wal mu'amalat, dan juga dalam hal mu'amalah. Wa yarudduna nususal mutasyabiha ila nususin muhkamah. Mereka juga senantiasa mengembalikan nas-nas yang mutasyabih, yang mengandung kesamaran, yang butuh kepada penafsiran, ila nususil muhkamah, kepada nas-nas yang muhkam, yang jelas. Qala wa ahlul ahwa yufassiruna al-Qur'an was-sunnah hasbu ahwaihim wa yuqaddimuna al-mutasyabihat 'ala al-muhkamah. Beda halnya dengan ahlul ahwa. Mereka, kata Syekh, adalah orang-orang yang menafsirkan Quran dan sunnah sesuai dengan hawa nafsunya. Tanpa melihat tafsiran ulama, enggak pernah merujuk kepada salah satu dari kitab-kitab tafsir yang ada. Yang penting buka Quran, tafsirkan sendiri. Menafsirkan Quran dan sunnah hasba ahwaihim, sesuai dengan hawa nafsunya. Kemudian mendahulukan ayat-ayat yang mutasyabihah daripada ayat-ayat yang muhkam. Lalu kata Syekh hafizahullah ta'ala, ahlus sunnah la jafa wa la ghulu. Pada ahlus sunnah itu enggak ada sikap mengentengkan, menyepelekan, Wala ghulu, tidak ada juga sifat ekstrim. La ifrat wala tafrit, tidak berlebihan. Ya. Tidak juga menampakkan sikap yang kurang. Bal yajma'una bainan nusus, akan tetapi yang ada pada ahlus sunnah wal jamaah itu adalah selalu mengumpulkan nas-nas, mengkompromikan nas-nas. Qala ma min sahibi bid'atin illa wa tajiduhu yatatabba'ul mutasyabihat wa ya'ridu 'anil muhkamat. Kata Syekh, tidak ada satupun dari ahli bid'ah, melainkan pasti engkau dapati dia akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Wa ya'ridu 'anil muhkamat, dan akan berpaling dari ayat-ayat yang muhkam. Mengikuti ayat mutasyabih dan berpaling dari ayat-ayat yang muhkam. Mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih bukan karena mereka betul-betul mengimaninya, tapi semata-mata supaya mereka dapat mengotak-ngatiknya, supaya mereka bisa memelintirnya, supaya mereka bisa mengungkapkan makna yang batil di dalamnya. Yang mereka tidak bisa lakukan hal itu pada ayat-ayat yang muhkam. Wa ahlus sunnah ya'khudhuna bil muhkamat. Adapun ahlus sunnah, maka mereka akan mengambil ayat-ayat yang muhkam. Wa yurja'una al mutasyabihat ila al muhkamat bit tawfiq bainahuma. Kemudian mereka akan senantiasa mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabih kepada ayat-ayat yang muhkam. Karena antara satu dengan yang lainnya, dari ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran itu ada hubungannya. Ada hubungannya dan tidak bertolak belakang. Yang paling memahami firman Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah. Oleh karena itu, tafsiran yang tingkatannya paling tinggi adalah tafsir Al-Quran bil Quran. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Menafsirkan kalam Allah dengan kalam Allah. Baru kemudian tingkatan yang kedua, menafsirkan kalam Allah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan seterusnya. Jadi mereka ahlus sunnah wal jamaah mengambil ayat-ayat yang muhkam, kemudian mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabih kepada yang muhkam, bittaufiq bainahuma, dengan mensinkronkan antara keduanya. Nah, bittakhsisil am, kemudian juga dengan mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat umum, wattaqyidil mutlaq, membatasi yang mutlaknya, wan nasikh wal mansukh indahum. Demikian juga menjelaskan soal ayat-ayat yang menjadi penghapus, dan ada menjelaskan juga ayat-ayat yang dihapus dan seterusnya. Lakin an nasikh wal mansukh la yadkhul fil akhbar. Namun ayat-ayat yang menjadi an nasikh, penghapus, wal mansukh, dan ayat-ayat yang dihapus ini tidak berhubungan dengan ayat-ayat yang terkait asma was sifat. Nah, jadi secara teksnya ada ayat-ayat yang bersifat umum, ada ayat-ayat yang bersifat khusus. Kadang ayat-ayat yang bersifat khusus ini mengkhususkan yang umum. Ada juga ayat-ayat atau nas-nas yang nampak mutlak, ya, tidak terbatas. Ada juga ayat yang sifatnya membatasi. Maka yang mutlak dibawa kepada ayat atau nas yang sifatnya membatasi. Kemudian juga ada ayat-ayat yang masuk dalam kategori nasikh, yang menghapus ayat-ayat sebelumnya. Ada juga ayat-ayat yang mansukh, yang dihapus. Nah. Di antara ayat-ayat yang dihapus itu ada ayat-ayat yang secara bacaan masih tetap ada, tertera di dalam Al-Quran, tetapi secara hukum sudah tidak lagi diamalkan. Ya. Nah. Baik, asyhad annahum la yadhribuna an-nusus ba'dhuha bi ba'dhin kama yaf'alu haula wa haula. Intinya kata Syekh, mereka ahlu sunnah wal jamaah tidak menabrakan nas-nas yang ada sebagiannya dengan sebagian yang lainnya seperti yang dilakukan oleh mereka. Nah, kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, al-akhdhu bisyari'ati barakallahu fikum bikamiliha wal jam'u bainan nusus, mengambil syariat barakallahu fikum itu harus dilakukan secara keseluruhannya. Jadi tidak boleh sebagian-sebagiannya. Ambil syariat itu secara keseluruhannya. Wal jam'u bainan nusus, dan kompromikan antara nas-nas. Lakin alladzina fi qulubihim zaig yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wil. Namun perlu diingat kembali bahwa orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihnya dengan tujuan menebar fitnah dan membuat ta'wil-ta'wil yang batil. Wa ahlus sunnah ya'khudhuna al-muhkamat wa yurudduna al-mutasyabihat ila al-muhkamat. Adapun ahlu sunnah, sebagaimana tadi dijelaskan, mereka senantiasa mengambil ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang muhkam, kemudian mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabih kepada yang muhkam. Fahadihin nusus al-mutasyabihah yarudunaha yujma' bainaha. Maka nas-nas yang sifatnya mutasyabih, mereka kembalikan kepada yang muhkam. Wa yujma bainaha, kemudian dikompromikan antara keduanya. Wa la yadhrib ba'dhuha bi ba'dhin kama yaf'alul khawarij. Tidak kemudian menabrakan sebagian nas dengan sebagian yang lainnya seperti yang dilakukan oleh kaum khawarij. Wa kama yaf'alu ghairuhum min ahlil bidah, dan sebagaimana yang dilakukan oleh selainnya dari kalangan ahlul bidah, minal burji'ah, dari kelompok Murji'ah wal Mu'tazilah wa ghairihim, atau kelompok Mu'tazilah dan selain mereka. Ya ta'allaq bi syubhati nassin wa yadhhabu wa yakhtaru bihi bid'atan fa yukaffiru bihi almuslimina aw kadza wa kadza. Nah, mereka bersandar kepada nas yang samar, kemudian melakukan hal yang baru, ya, membuat bid'ah hingga dengannya mengkafirkan kaum muslimin, atau mereka melakukan ini dan itu. Nah, ammar rasikhuna fil ilmi fahadihi tariqatuhum aljam'u bainan nusus wat ta'lif bainaha wat tawfiq bainaha bihaitsu yumkinul amal bil jami'. Orang-orang yang rasikhuna fil ilmi, yang kuat keilmuannya, maka cara yang mereka tempuh adalah al-jam'u bainan nusus, menyatukan semua nas-nas, wa ta'lif bainaha, merangkai antar nas-nas tersebut, wa taufiq bainaha, kemudian mensinkronkannya sehingga semuanya mungkin untuk diamalkan, karena antara satu ayat dengan ayat yang lainnya tidak akan pernah ada yang namanya kontradiktif. Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Enggak akan mungkin pernah ada kontradiktif, karena semua ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu datang dari sisi Allah. Andai datang dari yang lainnya, tentu akan ada kontradiktif. Nah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. usul wa mumayyizat ahli sunnah wal jamaah berikutnya adalah at-taqayyudu bifahmis salaf linnusus. Mengikatkan diri dengan pemahaman salaf terhadap nas-nas. Jadi ahlu sunnah wal jamaah itu dalam memahami nas, memahami dalil, tidak keluar dari pemahaman para salaf. Sehingga argumen yang dikemukakannya sangat jelas. Argumen yang dikemukakannya sangat ilmiah. Argumen yang dikemukakannya betul-betul ada asal-usulnya. Usul, prinsip dasar dan keistimewaan ahlus sunnah wal jamaah yang seperti ini tidak ada pada selainnya. Ya, tidak ada pada selainnya. Karena kebanyakan hanya berpatokan kepada pemahamannya saja, kepada pendapatnya saja. Kalau ahlu sunnah tidak. Menyatakan sesuatu pasti menisbatkan kepada yang menyatakannya, kepada sumber aslinya. Ketika mengutip satu perkataan, dinisbatkan kepada sumber aslinya. Fulan, imam fulan berkata demikian, alim fulan berkata demikian. Atau mengutip satu perkataan kemudian di belakang dikasih tanda, terdapat dalam kitab ini. Ini ahlu sunnah. Kalau selain ahlu sunnah hatta hizbi, ya, mereka gak begitu. Mereka tidak begitu. Seolah-olah ketika mereka menulis sesuatu, itu adalah perkataannya. Padahal, sesungguhnya menukil dari seorang alim sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa selain ahlu sunnah itu tidak ilmiah. Kalau yang ilmiah itu kan selalu menyertakan rujukannya, sumber aslinya. Itu yang ilmiah. Banyak belakangan ini orang-orang yang masya Allah rajin menulis buku, tapi tidak ada referensi, ya, tidak ada rujukan disebutkan, seolah-olah itu memang hasil karyanya sendiri. Padahal gak mungkin orang secerdas apapun di masa sekarang ini mampu mengungkapkan sesuatu yang berhubungan dengan urusan agama tanpa merujuk kepada perkataan para ulama, baik yang belakangan maupun para ulama yang mutaqaddimin. Nah, istilahnya kalau orang zaman sekarang itu tinggal fotokopi saja, copy paste gitu. Bukan membuat sesuatu dengan apa pemikirannya sendiri. Sekarang itu cukup bagi kita fotokopi atau copy paste. Sudah. Ini pernyataan para ulama, ambil, simpan. Nah, begitu. Ya. Kalau hizbi, subhanallah, terlalu lancang mereka. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ini pendapat saya. Ini pendapat saya. Kalau kemudian pendapatnya bertolak belakang dengan para ulama, mengatakan, ya mereka para ulama manusia, saya juga manusia. Mereka berijtihad, saya juga berijtihad. Subhanallah. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah tidak begitu. Mereka betul-betul ilmiah. Kalau dikatakan hukum itu ada dasar hukumnya. Tidak asal-asalan. Nah. Maka mereka ahlus sunnah wal jamaah selalu mengaitkan diri mereka dengan pemahaman salaf. Ketika memahami nas Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan itu sebuah kemuliaan bagi mereka, sebuah kemajuan bagi mereka ahlu sunnah wal jamaah, bukan kemunduran, tapi kemajuan, nilai ilmiah yang tinggi. Nah, maka dalam mengurai usul dan keistimewaan ini, Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala mengatakan, "Ha huna umurun ahabbu an alaftu nadhar al-qari ilaiha." Di sini ada beberapa perkara uhibbu yang saya ingin agar para pembaca memalingkan perhatiannya kepadanya. Ya. Apa perkara-perkara yang dimaksud? Yang pertama, anna fil manhajis salafi manhajul firqatin najiyah al-mansurah dhamanatun tamna'u minal wuqu fil dhalali wal inhiraf fil usul wal furu bi syahadatil qur'ani was sunnah. Qala ta'ala faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Wa minas sunnah taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di abada. Kitabullah wa sunnati. Wal adillah kathiratun ala hadzal asl. Pertama, dalam manhaj salaf, dalam manhaj salaf ini seperti yang tadi disinggung sebenarnya, dalam manhaj salaf, manhaj firqatun najiyah ada jaminan. Jaminan selamat dari kesesatan dan penyimpangan. Baik yang berhubungan dengan akidah atau berhubungan dengan masalah-masalah cabang seperti ibadah dan yang lainnya. Dan itu terbukti atau dibuktikan dengan Quran dan Sunnah. Artinya ada dalilnya. Ada dalilnya yang menunjukkan bahwa manhaj salaf itu di dalamnya ada jaminan. Bagi siapapun yang berpegang teguh dengan manhaj salaf akan selamat dari penyimpangan dan kesesatan. Mana dalilnya? Syekh mengatakan pertama dalilnya Quran surah Thaha ayat 123. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Ini dalil dari Al-Qur'an. Terus dalil lainnya dalam sunnah. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, aku telah tinggalkan untuk kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan tersesat. Apa itu? Kitabullah dan sunnahku. Jelas kan? Jelas. Dalam manhaj salaf, manhaj firqatun najiyah ada jaminan keselamatan. Selamat dari kesesatan, selamat dari penyimpangan. Karena manhaj salaf adalah Quran dan sunnah isinya. Ajakan untuk berpegang kepada kitab dan sunnah. Sedangkan siapa saja yang mengikuti kitab dan sunnah pasti selamat. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, wa waqi'u hadhihi al-firqati fil madhi wal hadir yashhad bidzalika. Fahum du'atun ila al-i'tisam bil kitabi was sunnah, ittiba'i manhajis salafis salih wat taqayyudi bihi. Yang kedua, secara fakta firqatun najiyah baik dulu maupun sekarang menjadi bukti bahwa mereka adalah orang-orang yang mengajak manusia berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah serta mengikuti manhaj salafus saleh dan mengikatkan diri kepadanya. Ini yang kedua. Firqatun Najiyah dari dulu hingga sekarang. Dari dulu berarti dari sejak zaman sahabat. Mereka selalu mengajak manusia kepada Quran dan Sunnah. Dan ini menunjukkan bahwa mereka ada di atas kebenaran. Siapapun yang ajakannya kepada Quran, kepada Sunnah, maka ajakannya benar, tidak salah. Nah. Oleh karena itu siapapun yang mengikuti mereka selamat. Yang ketiga, wa min syurutihim li fahmil kitabi was sunnah at-taqayyud bi fahmi salaf fil usul wal furu'. Wa min syurutihim li fahmil kitabi was sunnah, di antara syarat yang mereka tetapkan, maksudnya yang ditetapkan oleh ahlu sunnah wal jamaah, di antara syarat yang ditetapkan oleh ahlu sunnah wal jamaah adalah memahami Quran dan sunnah, memahami Quran dan sunnah dan mengikatkan diri dengan pemahaman para salaf. dengan pemahaman para salaf fil usul wal furu, baik dalam hal yang berhubungan dengan prinsip dasar keyakinan akidah ataupun hal-hal yang sifatnya cabang. Fahadihi minal asbab alwaqiyah ba'da riayatillah minal wuquf dhalal wal inhiraf wa waqi'uhum yashhadu bidzalika. Maka inilah, kata Syekh, sebab-sebab yang dapat melindungi setelah tentu saja penjagaan dari Allah dari kesesatan dan penyimpangan. Bukti telah menunjukkan hal itu. Lalu kata beliau hafizahullah taala, kullu man tamassaka bil kitabi was sunnah wa sara ala tariqati sahabah wat tabi'in lahum bi ihsan wa tariqati a'immatil huda fi fahmil kitabi was sunnah minal firqatin najiyah al mansurah. Setiap orang yang berpegang teguh dengan kitab dan sunnah, kemudian berjalan di atas metodenya para sahabat dan para tabi'in serta metodenya para ulama dalam memahami kitab dan sunnah, masuk dalam kategori firqatun najiyah al-mansurah. Berpegang teguh kepada kitab dan sunnah, kemudian berjalan di atas metodenya para sahabat, para tabi'in, dan metodenya para a'immah dalam memahami kitab dan sunnah. Siapa saja yang seperti itu, maka masuk dalam kategori al-firqatu an-najiyatu al-mansurah. Ini seolah-olah menjadi penegas dari Syekh hafizahullah ta'ala bahwa firqatun najiyah itu tidak terbatas, tidak terbatas dengan waktu, tidak pula terbatas dengan tempat, ya. Tidak terbatas dengan waktu, tidak terbatas dengan tempat. Kemudian juga ini seolah menjadi penegasan dari Syekh bahwa firqatun najiyah itu bukan organisasi yang berdiri secara khusus, ada pimpinannya, ada wakilnya, dan seterusnya. Tidak. Tapi yang disebut dengan firqatun najiyah itu adalah seperti yang dikemukakan oleh beliau tadi. Berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, mengikuti metode para salaf, ya, para sahabat, para tabi'in, dan para a'immah dalam memahami kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun tempat mereka berjauhan. Sekalipun tempat mereka berjauhan, sekalipun zaman mereka berbeda. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah selanjutnya mengatakan, nahnu yajibu alaina an na'khudha bi fahmihim. Kita wajib mengambil pemahaman mereka, para salaf. Wa idza khalafna fahmahum halakna. Kalau seandainya kita menyelisihi pemahaman mereka, maka kita pasti akan binasa. Walihada awalu man halaka al-khawarij. Oleh karena itu dalam sejarah orang-orang yang paling pertama binasa adalah orang-orang yang disebut dengan khawarij. Wasammahum Rasul sallallahu alaihi wasallam kilabun nar. Bahkan saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut mereka dengan anjing-anjing neraka. Sarrul khalqi wal khaliqah. Sejelek-jelek makhluk yang diciptakan. Fa idza laqitumuhum faqtuluh. Kalau kalian berjumpa dengan mereka, faqtuluhum, maka perangilah mereka. Limadza? Kenapa, kata Syekh? Li'annahum ikhtaqaru fahmas sahabah. Karena yang menjadi sebab utamanya adalah mereka meremehkan pemahaman siapa? Sahabat. Mereka meremehkan pemahaman sahabat. meremehkan pemahaman sahabat Ibnu Abbas terkait dengan ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Kata sahabat Ibnu Abbas tentang ayat ini, kufrun duna kufri. Kufur amali, bukan kufur keyakinan. Kafir amali, bukan kafir i'tiqadi. Tapi mereka memahami bahwa kata kafir di situ mutlak. Pokoknya siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Tidak mau menerima tafsiran itu. Mereka bersikukuh dengan pendapatnya. Ini menunjukkan bahwa mereka meremehkan dan merendahkan fahmus sahabah. Ketika mereka meremehkan dan merendahkan fahmus sahabah, maka mereka celaka. Mereka binasa. Keluar dari Islam dengan sejauh-jauhnya. Wa'tamadu ala afhamihim as-saqimah, merendahkan pemahaman sahabat dan bersandar kepada pemahamannya sendiri yang rusak. Nah, makanya kata Syekh, wajib bagi kita untuk mengikuti paham sahabat, mengambil pemahaman sahabat. Kalau tidak, celaka. Kalau kemudian ditanya, ada contohnya? Jawab, ada. Apa contohnya? Orang-orang khawarij. Mereka celaka. Disebut oleh Nabi, anjing-anjing neraka. Disebut oleh Nabi, makhluk yang paling jelek. Apa sebab mereka sampai seperti itu? Ikhtakharu fahma sahabah. Mereka meremehkan, tidak mau mengikuti paham sahabat dan bersandar pada pemahamannya sendiri yang rusak. Fadhallu wa adhallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Wa ahlaku anfusahum, mereka membinasakan diri-dirinya. Nah, wa khalafu fil ummah syarran wa bala'an 'aziman. Wa khalafu fil ummah syarran wa bala'an 'aziman. Mereka meninggalkan jejak di tengah-tengah umat, jejak kejelekan, jejak bala ya, yang besar. Qala, kata Syekh, fala budda min ihtirami fahmis salaf wathabat alaihi wattamassuk bihi wal'ab alaihi bin nawajid. Jadi kesimpulannya, menjadi sebuah keharusan menghormati pemahaman salaf. Menjadi sebuah keharusan menghormati pemahaman salaf. Bahkan ada yang secara tegas mengatakan, siapa yang tidak merujuk kepada paham salaf, maka sesat. Sesat, tidak diragukan lagi kesesatannya. Jadi menjadi sebuah keharusan ihtiramu fahmi salaf, menghormati pemahaman salaf, pemahaman sahabat, pemahaman tabi'in, pemahaman para a'immah yang mengikutinya. Wasabat alaihi, dan kokoh di atasnya. Kokoh di atasnya dalam artian istiqomah, kemudian sabar. Ya, istiqomah, sabar. Sekalipun dikatakan tekstual, sekalipun dikatakan kolot, sekalipun dikatakan kuno, ya, atau kata-kata yang lain, tidak perlu dipedulikan. Tetap kokoh, tetap istiqomah ya, di atas pemahaman salaf. Wattamassuk bihi, dan berpegang teguh dengannya. Wal'adhu alaihi bin nawajid, serta menggigitnya dengan gigi geraham. Artinya jangan sampai melepaskannya. Nah, karena pemahaman salaf adalah anugerah karunia. Ketika kita mengenalnya, ketika kita mengetahuinya, itu artinya kita mendapatkan karunia dan anugerah yang sangat besar, yang tidak semua orang mendapatkannya. Maka patut untuk kita bersyukur kepada Allah dan mempertahankannya sekuat tenaga hingga ajal menjemput kita. Akhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan dulu pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang mungkin sebagiannya kita jawab. Kita dilarang untuk ikhtilat, campur baur antara laki-laki dengan wanita. Bagaimana jika safar dengan naik kereta atau bis keluar kota, yang mana itu ada ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan wanita, apakah ini dilarang atau sudah termasuk udzur? Dalam posisi yang seperti ini, fattaqullaha mastata'tu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan. Kita tidak rela ya, adanya fenomena atau hal yang seperti itu. Karena pada hukum asalnya yang boleh melakukan safar dengan jarak yang jauh itu laki-laki. Laki-laki tidak butuh mahram. Tapi kalau wanita baru dibolehkan melakukan safar ketika dengan mahramnya. Masalahnya banyak dari kalangan kaum muslimah yang mereka belum tahu hukum ini, kemudian melakukan safar sendirian, maka terjadilah apa yang terjadi. Intinya kita upayakan ya, untuk memilih tempat duduk yang memang bisa dikondisikan dengan baik. Ya, nah, ada upayalah untuk berusaha tidak sampai berdampingan tempat duduk kita dengan tempat duduk wanita yang bukan mahram. Nah. Bagaimana kaifiat salat gerhana bagi makmum yang tertinggal pada ruku pertama dalam rakaat yang pertama? Ikuti saja imam. Ikuti saja ya imam. Nah, kalau yang tertinggal ya sudah. Jangan sampai imam sudah sujud kita malah ruku karena mengganti ruku yang ketinggalan. Lah, ikuti imam. Bagaimana hukum mendengarkan khutbah pada sholat gerhana? Tidak wajib. Apa hukum sholat tahiyatul masjid? Bagaimana apabila meninggalkannya dengan sengaja? Khilaf di kalangan para imam. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Muakkadah yang pasti ya, terlepas dari khilaf itu, jika kita memungkinkan untuk bisa menunaikan sholat tahiyatul masjid, maka lakukan. Sebab jelas sekali Nabi SAW mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan langsung duduk hingga sholat dua rakaat terlebih dahulu. Nah, apa hukumnya bila kita tidak sengaja menelan sisa makanan ketika kita sholat? Labas. Dimasukkan saja ke dalam. Yang tidak boleh itu adalah ketika kita sholat, kita makan. Lagi sholat, Allahu Akbar, ingat di saku ada permen. Padahal sudah takbiratul ihram, sudah Allahu Akbar. Tanda kalau sholat sudah dimulai takbiratul ihram itu, iya kan? Ambil permen, ini yang tidak boleh. Kalau ada sisa makanan yang nyelip di gigi misalnya, ya enggak apa-apa. Kalaupun kemudian dimasukkan ke dalam. Karena itu sesuatu yang sudah ada di dalam, bukan sesuatu yang di luar kemudian dimasukkan ke dalam. Sama seperti halnya ludah, iya enggak? Iya enggak? Sama seperti halnya ludah. Nah, ludah terasa ada yang keluar tapi tidak lah kagok masukin lagi aja ke dalam ya nggak masalah ya, kalaupun mau dibuang ludahnya juga nggak masalah. Nah, Misalnya seorang sholat bawa tisu di sakunya, ada dahak, karena kebetulan mungkin saat itu dahak lagi banyak, mau keluar, ya tinggal dia ambil tisu, kemudian buang dahak di situ, di tisu, dan lanjutkan sholatnya, tidak masalah. Para sahabat juga dulu membuang ludah ya ke ujung sorban-sorban mereka, kemudian mereka gosok-gosok dalam kondisi sholat. Jadi tidak membatalkan sholat. Sekalipun daging yang nempel di gigi itu, ya kalau daging misalnya ada daging yang nempel di gigi, itu daging apa? Daging unta misalnya. Karena daging unta membatalkan wudu. Ya. Daging unta membatalkan wudu. Setelah selesai makan daging unta, masuk sholat, ya, kemudian ada yang nyempil di gigi. Kemudian kita coba berusaha untuk melepaskannya, ya. Lepas, tinggal dimasukin saja, dimakan saja, nggak masalah. Tidak membatalkan sholat. Sekali lagi, karena itu sudah ada di dalam, bukan sesuatu yang kita masukkan dari luar ke dalam. Ya. Bagaimana cara menyikapi seorang ikhwah yang dengan jelas mengucapkan bahwa dia condong ke askeri? Nasihat para ulama Syekh Rabi' rahimahullahu taala jelas sekali soal ini, iya kan? Artinya kita harus menjauhi orang-orang yang menampakkan fanatik ta'assub kepada Muhammad bin Hadi dan juga kepada para pengikutnya. Nah. Di antara kitab-kitab tafsir ulama-ulama ahli sunnah, adakah takwil yang batil di dalamnya? Nah, ada beberapa hal yang terkait dengan asma atau dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Tetapi alhamdulillah itu sudah dijelaskan oleh para ulama yang lainnya. Dan itu cenderung kepada ijtihad. Tidak didasari oleh keinginan untuk menyebarkan fitnah atau terjadinya kerusakan dalam pemahaman manusia. Jadi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh ahlul bidah. Nah, minta nasihatnya terkait dengan ukhuwah antar ikhwah. Banyak atau sering ditemui muamalah antar ikhwan yang mana dalam memanggil ikhwah satu kepada ikhwah yang lainnya dengan nama asli ikhwah tersebut, padahal ikhwah tersebut sudah punya nama kunyah atau nama hijrah lah ya. Apakah dalam pandangan sunnah ini kurang menunjukkan adab yang baik? Naam. Panggil seseorang itu dengan nama yang dicintainya. Panggil dengan nama yang disukainya. Karena itu bisa menjadi sebab timbulnya kasih sayang. Nah, ada seseorang yang tidak suka dengan namanya, walaupun itu nama pemberian dari orang tuanya, hingga akhirnya dia ganti dengan nama yang lebih baik secara makna. Ini kan menunjukkan bahwa dia lebih senang kalau dipanggil dengan makna nama yang mengandung makna yang baik. Jadi panggillah dia dengan nama yang disukainya. Nah, kalau kunyah, ya tinggal panggil dengan kunyahnya. Jangan melakukan sesuatu yang bisa membuat renggang hubungan. apapun itu. Nah, apakah boleh mengkhususkan hari Jumat untuk sedekah sebagaimana banyak fenomena sekarang istilah Jumat berkah? Kalau mengkhususkan hari Jumat untuk satu ibadah, untuk melakukan satu ibadah dari ibadah-ibadah yang lainnya, ini tidak dicontohkan. Ya, ini tidak dicontohkan. Tidak boleh mengkhususkan hari Jumat untuk puasa di siang harinya, kemudian mengkhususkan untuk sholat di malam harinya. Ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menyangkut hal-hal yang lainnya, termasuk sedekah. Walaupun contoh yang disebutkan Nabi hanya dua, yaitu tidak boleh mengkhususkan Jumat untuk berpuasa di siang harinya dan sholat di malam harinya. Namun masuk kategori yang lainnya sama, ya. Apapun ibadah yang dikhususkan dilakukan hari Jumat itu menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya agar Allah Azza wa Jalla menyayangi hambanya? Tampakkan keimanan kepadanya, ketaatan, jalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan. Larangannya bertakwa kepadanya dengan takwa yang sebenar-benarnya. Nah, lakukan segala sesuatu yang bisa mendatangkan cinta Allah, ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan hal-hal lainnya yang positif, yang baik. Nah, apakah termasuk dosa jika suami membiarkan istri-istrinya untuk pergi ke pasar atau ke sekolah atau ke tempat-tempat umum lainnya, padahal suami bisa atau ada kesempatan untuk mengantarnya? Kalau suami ada kesempatan untuk mengantarnya, maka lebih baik diantar oleh suaminya agar lebih terjaga. Ya, agar lebih terjaga. Nah, kalau suaminya ada kesempatan untuk itu, nah, jangan sampai membiarkan istri pergi sendirian. Apalagi ke pasar misalnya. Pasar banyak syaitan, banyak orang di situ. Tempat-tempat umum. Kita lindungi istri. Itu sebagai bentuk cinta kita kepada istri. Nah, harus ada rasa cemburu. Harus ada rasa cemburu. Jangan membiarkan istri pergi sendirian. Nanti gimana kalau ada yang nanya di jalan? Ya. Gimana kalau terjadi sesuatu di jalan? Nah, kalau bisa kita antar, antar. Nah, apakah termasuk udzur apabila suami dalam kesehariannya tidak bisa mengantar anak atau istrinya ke suatu tujuan dikarenakan suami bekerja hingga sore hari? Nah, jika memang kondisinya seperti ini, sediakan waktu yang khusus untuk anak dan istri pergi ke suatu tempat. Hitung-hitung mengganti hari di mana suami tidak bisa mengantar mereka karena suatu pekerjaan. Jadi intinya bangun komunikasi yang baik, bangun kedekatan yang baik antara suami, istri, anak-anak, nah, sehingga benar-benar kehidupan rumah tangga itu kehidupan yang menyenangkan, ya. Dirasakan tentram, penuh mawaddah. Jangan sampai suami hanya mementingkan dirinya sendiri. Sudah mah setiap hari kerja, ketika libur misalnya, ketika tidak berangkat kerja, gak mau mengantar anak dan istrinya untuk pergi ke satu tempat. Nah, jangan seperti itu. Ya, tampakkan kasih sayang. Mereka butuh kasih sayang. Ya, istri butuh kasih sayang. Anak-anak butuh kasih sayang. Ajak mereka ke suatu tempat sekedar untuk hiburan, misalnya melepas kepenatan, enggak masalah. Tidak dosa. Nah, ditanyakan soal aib-aib rumah tangga baik suami istri yang ditulis di status atau Facebook oleh ummahat atau abah. Ini sudah sering sekali ya, kita nasihatkan agar tidak perlu melakukan hal-hal yang seperti itu. Karena tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Segala hal yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga, jangan sampai orang lain tahu karena itu sifatnya privasi. Kecuali ketika ada masalah ya, terjadi di dalamnya dan kita ingin islah bersama dengan istri kita, kemudian kita datangi ahlul ilmi untuk bisa menyelesaikannya, ini tidak masalah. Tapi kalau mengumbar kekecewaan ya, istri kecewa sama suaminya karena suaminya gak pernah perhatian ini, itu tulis di WA apa-apaan ya, siapa yang mau membantu ya, seperti itu ya. Ini malah mengumbar aib sendiri dan itu tidak baik ya. Suami juga begitu kecewa dari istrinya, nulis di status. Suami macam apa kayak gitu? Jangan seperti itu. Kalau mau bikin status yang baik, dakwah. Tidak perlu bikin status-status yang kurang baik, tidak ada manfaatnya. Nah, kalau sifatnya dakwah, motivasi, ajakan kepada yang baik, ya mungkin sesekali bisa lah. Jangan juga menghabiskan waktu untuk itu. Hampir setiap 5 menit ganti status. Sampai dihitung 1, 2 detik, 5 menit ganti status baru. Setelah itu ganti lagi status baru. Untuk apa? Ya. Malah nanti khawatir muncul kebanggaan dalam diri. Oh, kalau status yang dibuatnya selalu saja di-like, selalu saja dilihat ya, oleh banyak orang. Hari ini yang lihat status saya berapa orang? Ya, sampai 80 orang, sampai 60 orang, bangga. Bikin lagi status baru. Ini jadi fitnah pada akhirnya, ya kan? Jadi fitnah pada akhirnya. Nah, enggak perlulah seperti itu. Gunakan media sosial yang ada sebaik mungkin, sesuai dengan ya, manfaat yang bisa diraih darinya. Ikhwan fillah rahimakumullah, wallahu taala a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.